Garis nasi telah terukir sejak awal kehidupan, tak dapat terhapus. Biar hati ingin berubah, peduli hati pun tak rela juga kita. Harus pasrah pada setiap kehendaknya, pun mesti berpisah karena iman yang berbeda. Jalan hidup untuk manusia di dunia, penuh kesucian. Namun batas kesabaran tak seluas hutan sedalam lautan. Pasrah pada setiap daya, ku mesti berpisah karena iman yang berbeda. Jalan hidup untuk manusia di dunia, demi cinta tulus penuh kesucian. Namun batas kesabaran tak seluas hutan sejalan lautan. Memang perlu pengorbanan demi cinta tulus penuh kesucian. Namun batas kesabaran tak seluas hutan.